Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di malam hari ini insyaallah ta'ala melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Hilya Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, ternyata isi dan kandungan kitab ini itu tidak hanya dikhususkan bagi seorang penuntut ilmu, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Tapi apa-apa yang disebutkan oleh Syekh, apa-apa yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab beliau ini pun dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kita semuanya butuh untuk berhias dengan adab-adab, dengan akhlak, dan dengan perkara-perkara yang dipaparkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini. Makanya penting untuk kita semuanya, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, untuk memperhatikan pembahasan-pembahasan seperti ini. Dan tentunya lebih ditekankan lagi perkara ini bagi setiap penuntut ilmu, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Kita lanjutkan ke poin yang ke-10. Ini masih berkaitan dengan perhiasan untuk diri pribadi penuntut ilmu itu, berkaitan dengan dirinya sendiri. Apa sih yang harus dia hiasi untuk dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang muslim dan muslimah? Ya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, hajru at-tarafuh, meninggalkan, menjauhi kemewahan. Subhanallah. Ya. Ini merupakan perhiasan, ini merupakan adab yang dibutuhkan oleh kita selaku seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk meninggalkan dan menjauhi yang namanya kemewahan. Kemudian kata beliau, la tastarsil fit tana'um warrafahiyah fa innal badzadzata minal iman. Subhanallah. Kata beliau, ya, jangan engkau wahai penuntut ilmu, jangan engkau tenggelam dan hanyut, ya, jangan engkau terus menerus berada dalam keadaan berlezat-lezat dan berada dalam kemewahan. Subhanallah. Ini merupakan perhiasan yang harus ditunjukkan, dipakai oleh seorang penuntut ilmu, bahkan untuk kita semuanya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, jadi ketika menerangkan ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, qauluhu, dan ucapan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid, la tastarsil fit tana'um warrafahiyah wa hadhihi nasihatu tuqal li talibil ilmi wa li ghairihi. Nasihat ini nih, untuk tidak hanyut, tidak tenggelam, tidak terus-menerus berada dalam berlezat-lezat dan berada dalam kemewahan, kata Syekh Al-Utsaimin, ini merupakan nasihat yang dikatakan, ditujukan, diperuntukkan untuk para penuntut ilmu dan selain penuntut ilmu, kita semuanya, kaum muslimin dan muslimah. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna al-istirsal fi dhalik mukhalifun li'irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, karena terus menerus hanyut tenggelam dalam kemewahan, ya, dalam bersenang-senang, berlezat-lezat, itu menyelisihi petunjuk, arahan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan, ya, tidak sesuai dengan apa yang disandarkan dan dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, wal insan alladhi ya'tadur rafahiyah yas'ubu alaihi mu'anatul umur. Karena orang yang selalu terbiasa berada dalam kemewahan, selalu dalam kondisi bersenang-senang, berlezat-lezat, ini katanya sangat sulit untuk menyesuaikan keadaannya dengan berbagai keadaan. Ya. Ya. Li'annahu qad ta'tihi 'ala wajhin la yatamakkanu ma'ahu minar rafahiyah. Karena bisa jadi dalam kehidupannya tersebut akan ada suatu hari, suatu zaman yang tidak memungkinkan baginya untuk hidup dalam kemewahan. Ya kan jemaah sekalian? Ya. Bisa jadi sekarang ini kita hidup berkecukupan. Bisa jadi di hari ini Allah lapang haramkan rezekinya kita. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjamin esok hari, sepekan kemudian, sebulan kemudian keadaan berbalik? Ya, gak usah jauh-jauh. Kita nih yang hidup di masa-masa pandemi, gak jarang tuh kita dapatkan dan kita dengarkan ada pengusaha yang dahulunya tiap harinya pegang ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi di hari ini, di masa-masa ini asetnya semua satu demi satu dilepas. Ini nih saya dengar dengan telinganya saya sendiri, kisah nyata. Ada seorang pengusaha luar biasa, hidupnya penuh dengan kemewahan. Yang ada di pikirannya itu semuanya diatur sama pegawainya, keuangannya, bisnisnya. Yang tahunya dia itu hari ini mau kemana, besok kemana, pokoknya keliling aja. Tapi di saat ini, subhanallah, baru dia menyesal, habis semuanya dijual. Ya, ini kan sebuah kondisi dan keadaan yang apabila seseorang selalu membiasakan dirinya dengan kemewahan, bersenang-senang, tidak akan mampu untuk memikul beban hidup dan kondisi seperti sekarang ini. Mungkin saja di antara mereka ada yang stres, bahkan gak jarang yang sampai bunuh diri. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diperhatikan perkara yang satu ini. Jangan pernah terus-menerus hanyut tenggelam dalam kemewahan, dalam kehidupan yang penuh dengan kelezatan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ingat-ingat itu selalu. Dan itulah hari di dunia yang kami silih pergantikan di antara kalian. Di hari ini dia bahagia, di hari ini dia berkecukupan, tapi esok hari Allah subhanahu wa ta'ala balikkan keadaan. Di hari ini orang tersebut kekurangan, hidup serba pas-pasan bisa jadi. Di lain waktu Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan keadaan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita ingat nasihat-nasihat yang seperti ini. Ya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, la tastarsil fit tana'um war rafahiyah fa innal badzadata minal iman. Jangan kau terus-menerus hanya tenggelam dalam kehidupan bersenang-senang, bermewah-mewahan. Fa innal badzadata minal iman. Karena sesungguhnya al-badzadah, kesederhanaan. Ya. Al-badzadah itu artinya kesederhanaan. Itu merupakan bagian dari iman. Hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, nomor hadis 4161. Ceritanya, kisahnya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pernyataan ini, innal badzadzata minal iman, itu diceritakan langsung oleh sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Umamah radhiyallahu taala an. Ya. Kata beliau, dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahud dunya. Di suatu hari, kata Abu Umamah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi beliau menyebutkan tentang perkara dunia, tentang kemewahan pakaian, tentang pakaian-pakaian yang mahal dan lain-lain sebagainya. Maka mendengarkan ucapan sebagian para sahabat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tasma'un, apakah kalian dengarkan ucapan orang ini? Apakah kalian dengarkan ucapannya? Ini merupakan uslub, salah satu uslub di dalam memberikan pengajaran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulang ala tasma'un, apakah kalian mendengarkan ucapannya? Apakah kalian mendengarkan ucapannya tentang dunia tersebut, tentang pakaian yang mahal dan bagus tersebut? Apakah kalian mendengarkannya? Ini diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar orang-orang yang berada di sekitar beliau itu betul-betul perhatian. Perhatian. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal badzadzata minal iman, innal badzadzata minal iman." Sesungguhnya kesederhanaan tersebut merupakan bagian dari al-iman, bagian dari keimanan. Ya, diterangkan oleh Al-Allamah As-Sindi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan fin nihaya dalam kitab An-Nihaya, al-badzadzatu al-hayatu arada at-tawadhu fil libas wa tarkil iftikhar bihi. Itu disebutkan dalam kitab An-Nihaya. Ya. Kata beliau, al-badzadzah al-hay'ah itu adalah penampilan, arada at-tawadhu, yang dimaksudkan dan diinginkan dengannya adalah untuk bertawadhu di dalam berpakaian, wa tarkil iftikhari bihi, dan meninggalkan kemewahan. Subhanallah. Ya. Tinggalkan kemewahan. Ya, itu disebutkan juga jemaah sekalian tentang keutamaan. Ya, ada tuh hadisnya. Orang-orang yang meninggalkan pakaian-pakaian kemewahan bukan karena dia enggak sanggup untuk membelinya, bukan. Tapi karena tawadhu'an lillah. Karena rasa tawadhu'nya. Ya. Ditinggalkan semuanya itu karena Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ada dia, ada duitnya, ada uangnya untuk membeli pakaian yang harga 5 juta, 10 juta pun mampu dia. Mampu untuk membeli yang puluhan juta, ratusan juta dari pakaian, mampu dia. Tapi dia enggak lakukan semuanya itu. Kenapa? Ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, anna man tarakal libas wa huwa yaqdir alaihi tawadhu'an lillah da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min hululil iman wa yulbas min ayha sya'ah. Subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan pakaian, ya, pakaian-pakaian yang mahal, ya, dalam keadaan dia mampu untuk membelinya, dia tinggalkan semuanya itu sebagai bentuk tawadhu'nya dia, rendah hatinya dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dia lakukan semua itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang berbuat demikian ini, maka akan dipanggil dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Kemudian disuruh pilih dia pakaian mana saja yang dia mau pakai. Subhanallah. Tuh balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini. Ya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa khudh bi wasiyati Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an fi kitabih al-mashhur wa fihi. Ya. Kata beliau, maka ambillah wasiat Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an dalam suratnya yang masyhur, yang di dalamnya terdapat ucapan beliau, wa iyyakum wattana'um wa ziyal ajam watama'dadu wakhshawshinu. Subhanallah. Kata Umar bin Al-Khattab, wa iyyakum wattana'um, waspadahlah kalian, berhati-hatilah kalian dari berlezat-lezatan, waziyala ajam, berhias, berpenampilan dengan model orang-orang asing, ya, orang-orang ajam, ya, bukan dari kalangan Islam. Watama'dadu wakhshawshanu, ya, Demikian pula hendaknya kalian untuk senantiasa berpenampilan sederhana, ya. Tamadud itu al-aish wal khashan, berpenampilan yang sederhana, ya, berpenampilan sederhana, ya. Berarti gak bisa dong Ustaz pakai pakaian yang bagus, ya, ya. Gimana tuh? Bukankah dalam hadis yang lain, ya, hadis yang lain junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi, sesungguhnya Allah itu senang, Allah itu cinta, Allah itu suka melihat bekas-bekas kenikmatan yang telah diberikan pada diri hamba-Nya. Bukankah juga di sana ada hadis yang menerangkan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan senang akan keindahan. Kemudian salah seorang di kalangan para sahabat mengatakan innar rajul yuhibbu ayakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada orang nih yang senang untuk dia memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Dia menyangka itu adalah bagian dari kesombongan. Ya, diterangkan dan diluruskan oleh Nabi, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah dengan engkau menolak kebenaran dan kamu remehkan manusia. Kamu pandang sebelah mata orang lain, itulah kesombongan. Merasa diri kamu lebih baik, lebih wah dibandingkan orang lain, itulah kesombongan. Jadi gimana nih cara menggabungkannya? Innal badzadzata minal iman, sesungguhnya kesederhanaan itu adalah bagian dari keimanan. Kita katakan tidak akan mungkin terjadi ta'arud, tidak akan mungkin terjadi perselisihan, tidak akan mungkin ya tidak sejalan antara satu hadis yang sahih dengan hadis yang lainnya. Enggak akan mungkin tuh. Mustahil. Itu mustahil. Kita katakan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya yang diinginkan ya yang dan dimaksudkan dengan pelarangan untuk memakai pakaian di situ adalah pakaian-pakaian yang mewah. Ya. Pakaian-pakaian yang mewah. Ya. Yang bahkan na'udzubillah di sebagian tempat itu ya di sebagian tempat gengsinya luar biasa. Maunya itu penampilannya yang wah semuanya. Dalam keadaan hidupnya penuh dengan utang. Ya bahkan ya sampai segitunya demi untuk menjaga model dan penampilannya rela untuk berutang. Subhanallah. Ini kan sudah di luar batas kemampuannya kita. Gak akan bisa kita hidup jemaah sekalian kalau hanya mengikuti model, ya, gaya hidup, gak akan mungkin, ya, sesak dadanya kita. Baru beli model pakaian ini, berapa hari kemudian muncul model yang baru, ya, kalau diikuti, ya, bisa pening kepalanya kita. Subhanallah. Sampai segitunya. Kemudian alasan yang lain, ya jemaah sekalian, orang-orang yang memakai pakaian yang mewah tersebut sampai melampaui batas dari kemampuannya, terkadang satu sisi bisa melukai perasaan saudaranya yang lainnya. Ya, orang-orang yang ingin berteman dengan dia, berkawan dengan dia, berinteraksi dengan dia akan menjadi minder, bahkan terluka hatinya. Ya, coba lihat. Kalau dia pengusaha kaya raya, tapi pakaiannya masya Allah sederhana, kan enak, enak kan? Masya Allah orang kaya, tapi masya Allah sederhana, alhamdulillah enak, ya. Orang pun senang untuk bergaul dengannya, untuk berinteraksi dengannya. Bahkan kata para ulama, penampilan tersebut menunjukkan apa yang berada pada diri seseorang. kebanyakannya orang-orang yang berpenampilannya selalu berbengah-bengahan, itu terdapat dalam hatinya kesombongan. Itu kebanyakannya itu yang disebutkan oleh para ulama. Orang-orang yang hidupnya senantiasa ingin bermegah-megahan dalam pakaiannya, perhiasannya, itu kebanyakannya dibangun di atas kesombongan, na'udzubillah. Makanya berhati-hati. Ya, jemaah sekalian berhati-hati. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa alaihi fazwar an zaifil hadarah. Nah, oleh sebab itulah berpalinglah kalian an zaifil hadarah, dari kepalsuan peradaban. Fa innahu yu'annithu tibaa', karena itu akan melemahkan kepribadian. Subhanallah. Wa yurkhi al-a'sab, dan akan melemahkan saraf. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, dan akan mengikatmu dengan tali kelemahan-kelemahan. Ya. Ya, palsu itu semuanya. Ya. Membeli pakaian-pakaian yang mahal, bahkan terkadang di luar batas kemampuannya kita. Itu pemalsuan. Semuanya itu, jemaah sekalian. Semua itu. Ya. Akan menjuat, akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lemah. Ya. Kemudian kata beliau, wa yasilu al-mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Orang-orang yang bersungguh-sungguh semuanya sudah meraih tujuannya, sudah meraih apa yang dia cita-citakan, sedangkan engkau masih belum beranjak dari tempatmu, asik bergaya saja. Ya. Asik untuk memperhatikan penampilannya, berusaha tampil sesempurna mungkin dengan memakai pakaian-pakaian yang mahal, yang mewah. Subhanallah. Masygulun bitana'uk fi malbasik. Ya, kamu masih sibuk dengan model pakaian kamu. Ya. Wa in kana min hasyiatun laysat muharramatan wala makruhatan. Walaupun kesemuanya itu memakai pakaian yang mahal, yang bagus, itu bukan perkara yang diharamkan, bukan pula perkara yang dibenci, ya. Kamu memperhatikan penampilan kamu, kamu memperhatikan pakaian kamu, bukan perkara yang diharamkan. Lakin laysat samtan salihan. Akan tetapi sungguh, ya, kalau hanya sibuk dengan memperhatikan model pakaiannya kita saja, itu kata Syekh, ya, itu bukan gayanya orang-orang yang soleh, ya, bukan gayanya orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hilyatu fi dhahir kalibas unwanun alam tima asyakhs bal tahdidun lahu wa huwa libas. Wahal libasu illa wasilatun min wasaili ta'bir anidzat. Lihat, perhatikan ini. Kata beliau, wal hilyatu fi dhahir kal libas. Maka penampilan luar seperti halnya pakaian, katanya unwan alam tima' syakhs, itu merupakan tanda atas karakter seseorang. Ya. Bahkan bal tahdidun lahu, bahkan akan menjadi sifat spesifik baginya. Ya, penampilan luar seseorang itu merupakan unwan alam tima asyakhs, itu menunjukkan karakter kepribadiannya. Subhanallah. Maka pakaian itu tidaklah kecuali salah satu cara untuk mengungkapkan jati diri seseorang. Ya. Seseorang itu bisa dibaca juga karakternya dari pakaian yang dia pakai. Ya, subhanallah. Fakun hadiran fi libasik. Maka waspadahlah kamu dalam masalah pakaian. Fa innahu yu'ayyiruk yu'abbiru li ghairik an taqwimik fil tiba' wat taqwin wadh-dhawq Walihada qila al-hilyatu fi adh-dhahir tadullu ala mailin fil batin. Wan nasu yusannifunaka fi libasik bal inna kayfiyatal lubs tu'ti lin-nadhir tasnifal labis min rasanata. Ya, wat ta'aqqul. Kemudian kata beliau awit tamasyukh war rahbanati awit tasabi wa hubbud dhuhur. Ya. Maka kata beliau oleh sebab itu dikatakan ya. Kata beliau tadi apa? Fakun hadiran fi libasik. Maka waspadahlah kamu dalam masalah pakaian kamu karena pakaian tersebut akan mengungkapkan jati diri kamu sebenarnya kepada orang lain berupa kecenderungan, karakter dan perasaan. Oleh sebab itu dikatakan penampilan luar menunjukkan atas kecenderungan apa yang berada di hati seseorang. Ya, subhanallah. Walihadza qila al-hilyatu fi adh-dhahir tadullu ala mailin fil batin. Ya, kemudian kata beliau dan manusia pun itu akan ya, manusia pun akan menggolongkan kamu, menjadikan kamu di kelompok yang mana sesuai dengan cara berpakaian kamu. Ya, apakah kamu memakai pakaian tersebut? Ya, apakah kamu memakainya dengan pakaian orang yang rapi dan cerdas, ataukah orang-orang yang alim dan ahli ibadah, ataukah orang-orang yang glamor dan suka popularitas? Kan nampak semuanya itu. Bisa dinilai oleh orang-orang yang melihat orang yang berpakaian tersebut. Subhanallah. Ya. Fakhudh minal libas mayuzinuk wala yushinuk. Ya, maka berpakaianlah kamu dengan pakaian yang bisa kamu berhias dengannya. Jangan engkau memakai pakaian yang menyebabkan engkau bisa dicela. Ini penting juga ini. Artinya apa? Dalam berpakaian itu mari bersikap iktidal, pertengahan. Ya. Satu sisi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Di sisi lain jangan pula kita memakai pakaian yang kemudian dengan pakaian tersebut kita bisa menjadi bahan gunjingan orang lain. Jangan memakai pakaian kemudian membuat orang lain mencela kita. Subhanallah. Ya. Ada kemampuan dia, tapi pakaiannya sobek-sobek. Ini kan enggak bagus juga. Ya kan jemaah sekalian. Ada kemampuan dia. Ada kemampuan untuk membeli, memakai pakaian yang lebih bagus daripada pakaian dia pakai. Bajunya robek. Ya. Subhanallah. Itu bukan tawadhu. Itu bukan namanya zuhud. Itu zuhud yang salah tuh. Ada kemampuan kemudian dia memakai pakaian-pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Ya, salah kaprah tentang zuhud. Jadi mari bersikap pertengahan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan kemudian kita memakai pakaian-pakaian yang mewah, yang lux, gak mau pakai pakaian yang biasa. Jangan pula kita memakai pakaian yang bisa kemudian menjadi bahan ejekan, bahan gunjingan, bahan pembicaraan orang lain. Ya bantu juga dong saudaranya kita. Jangan sampai kita ya menjadi bahan gibahan mereka disebabkan ulahnya kita juga. Ya. Caranya apa? Jangan sampai saudaranya itu menggibahi kita, ya kita cegah juga dengan cara apa? Dengan memakai pakaian yang layak. Ya. Yang bagus, pakaian yang bagus itu enggak selalu harus mahal, mewah, enggak. Enggak. Ya, jadi ini sikap pertengahan. Kata beliau tadi itu, maka pakailah, ambillah pakaian kamu yang bisa engkau berhias dengannya. Bisa menutup auratnya kita, enak dipandang mata. Jangan memakai pakaian yang kemudian bisa menjadikan kita dicelah, ya, ya menjadi kata beliau wala yaj'al fik maqalan liqailin. jangan menyebabkan engkau itu menjadi bahan gunjingan dan celaan bagi orang-orang. Jangan. Ya. Kalau kita mampu beli, kenapa? Ya, kalau kita mampu memakai pakaian yang lebih bagus, mengapa tidak kita lakukan? Ya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, penting untuk kita sama-sama memperhatikannya, ya. Wala yaj'al fika maqalan liqa'ilin wala lamzan lilamizin. Ya, jangan sampai pakaian kita tersebut menjadikan kita sebagai bahan gunjingan dan celaan bagi orang-orang yang mencela. Wa idza talaqa malbasuk wa kayfiyata lubsik bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu min al-'ilmi syara' kana adla li ta'dhimik wal intifa' bi 'ilmik bal bi husni niyatik yakunu qurbatan wa innahu wasilatun ila hidayatil khalq lil haqq. Ya, jika pakaian yang kamu pakai tersebut dan cara memakainya sesuai dengan kemuliaan pembawa ilmu syar'i, maka bisa jadi ini akan mendorong penghormatan kepadamu dan manfaat ilmu kamu, ilmu yang kamu miliki tersebut. Bahkan dengan baiknya niat kamu tersebut, ini akan bisa mendekatkan dan bisa menjadi sarana hidayah kepada orang lain untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Wa fil ma'thur an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, uhibbu ahabbu ilayya an anzura al-qari abyada thiyab, kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ya, aku itu suka untuk melihat para pembaca Al-Quran tersebut memakai pakaian putih. Subhanallah. Ini juga termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Muwatta Imam Malik dan yang lainnya disebutkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya pakaian yang putih tersebut adalah sebaik-baik pakaian. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah. Kemudian pengarang dari Aunul Ma'bud ketika memberikan penjelasan terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita untuk memakai pakaian yang putih, lidalalatihi ghaliban ala tawadhu wa adamul kibr wal khuyala wal ujub wa sairil akhlak at-tayyibah. Ya, katanya karena umumnya kebanyakannya memakai pakaian yang putih tersebut menunjukkan atas tawadhu'nya seseorang, tidak sombong, angku, ujub, dan juga akan menunjukkan akhlak-akhlak yang bagus yang lainnya. Ya, ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan jamaah sekalian pelajaran kita ini di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu.